jadi saksi kita berdua. Kala kita berjumbu rayu di sudut kamar dalam keremangan lentera. Ku genggam tanganmu, ku remas jarimu, ku cium bibirmu, oh cubita. Perlahan matamu terpejam. Waktu aku bisikan ajakan di telingamu, kau menatap lalu mengangguk setuju. Malam larut dan dingin membuat kita gila, hampir lupa akan segala-galanya. Untungnya ku tersentak, sadar serta mengucap, oh, astagfirullahalazim. Engkau darah perawan, aku lelaki perjaka yang masihlah muda belia. Usiaku, usiamu baru akil balik, dan kita bukan suami istri. Terlarang melakukan itu. Hampir saja mahkotaku dan mahkotamu hilang, musnah hanya karena sebuah nafsu. Dan aku menghindar padahal aku yang mengajak. Maafkan dan usah kau kecewa. Sebaiknya kau bersyukur hal itu tidak terjadi. Juwita, ku anggaplah itu sekedar mimpi. Sebab jika terjadi kau dan aku tentu rugi. Ya celaka serta bertambah dosa. Juwitaku, bersyukurlah. Juwitaku, bersyukurlah.